Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, para pemirsa, kaum muslimin, rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalisu Syahr Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masuk pada Al-Majlis Al-Khamis. Bagaimana kita hari puasa kita masuk hari yang kelima, maka pembahasan kita pun masuk pada majlis yang kelima. Majlis yang kelima, ini halaman 33 bagi yang menyimak dari kitab Majalisu Syahr Ramadan, yaitu pada pembahasan fi fadli tilawatil Quran wa anwa'uha, penjelasan tentang keutamaan tilawatil Quran dan macam-macam tilawatil Quran. Setelah Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ikhwani, saudaraku, qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakurun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tilawah, tala yatlu artinya aslinya ittiba. Sehingga dalam membaca atau tilawah kitab, tilawatul Quran itu prosesnya dari membaca huruf per huruf, memahami kandungan maknanya sampai bisa mengikuti isi kandungannya. Orang yang mereka membaca kitab Allah, wa aqamus salah, menegakkan salat, dia tegakkan salat, yaitu dia tunaikan salat dengan sebagus-bagusnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan, dia berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Infak yang terbagus, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Terkadang kita dituntut untuk sembunyi-sembunyi dalam rangka untuk memurnikan keikhlasan dan menjauhi dari penyakit sum'ah dan riya. Tapi terkadang terang-terangan itu tertuntut dalam rangka untuk memberikan, yaitu contoh teladan, membangkitkan kedermawanan manusia dengan dipelopori oleh dia. Yang paling utama, baik yang sir maupun yang alaniah, yaitu yang paling ikhlas kepada Allah SWT. Orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, salat, infak, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang seperti ini, dia telah mengharapkan pahala perdagangan yang tidak pernah rugi. Semua amal soleh kita ini adalah perdagangan yang kita jual kepada Allah Ta'ala dengan kemurahan Allah, dengan karunia Allah Ta'ala. Ini diantara cara Allah memberikan kepada kita semangat untuk beramal. Diri kita, semua yang kita miliki itu milik Allah Ta'ala. Harta kita pun pemberian Allah Ta'ala. Seandainya kita, Allah memerintahkan kita apa, itu sudah sewajarnya dan itulah haknya Allah Ta'ala. Tetapi Allah perintahkan kita ini bukan karena Allah butuh, tapi Allah ingin memberikan kita lipatan kebaikan berikutnya kepada kita. Kita diberikan harta, harta ini pemberian Allah Ta'ala. Kemudian harta yang Allah berikan kepada kita ini, Allah perintahkan kita untuk infakkan dengan istilah kamu pinjamkan kepada Allah Ta'ala. Bukan karena Allah butuh agar kita berbuat, kemudian Allah akan kembalikan berlipat-lipat lagi. Itu namanya, ya ini kemuliaan Allah yang Allah curahkan kepada kita. Orang yang hidupnya menegakkan amal saleh, baca Quran, salat, puasa, zakat, haji, infak, segala macam, itu orang yang berdagang dengan Allah Ta'ala. Kita ini didudukkan oleh Allah sebagai para tujar, para pedagang, ya ini para tujarul akhirah, para pedagang-pedagang akhirat. Para pedagang akhirat. Sehingga, orang yang paling beruntung adalah orang paling beruntung adalah orang mereka berdagang dengan Allah Ta'ala. Dan paling rugi orang paling berdagang dengan setan. Karena akan dituntun untuk masuk ke jahanam. Liwafiyahum ujurahum. Agar Allah menyempurnakan pahala baik mereka. Wa yazidhau min fadli. Dan agar Allah menambah keutamaannya. Innahu ghafurun. Allah itu ghafur. Terhadap segala kekurangan kita dalam beramal, Allah akan mengampunkan kekurangan kita. Selama kita meminta ampun kepada Allah SWT. Kita ini, sehebat apapun kita beramal, sudah berusaha maksimal sebaik apapun kita beramal, pasti ada kekurangannya. Kekurangan itu Allah akan ampunkan. Kalau kita, apalagi kalau kita minta ampun kepada Allah Ta'ala secara khusus, kemudian Allah itu syakurun, kebaikan kita sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka kita ini juga diajarkan oleh Allah untuk pandai bersyukur kepada manusia. Berterima kasih. Agar kita berterima kasih kepada manusia, pandai-pandai berterima kasih kepada manusia. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak bisa berterima kasih kepada manusia itu, dia akan enggak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah akhlak yang diajarkan Allah kepada kita agar kita berakhlak sebagaimana yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum menjelaskan tilawatu kitabillahi ala nau'ain. Membaca kitab Allah itu ada dua macam. Membaca kitab Allah itu ada dua macam. Tilawatun hukmiyatun wa yatasdiqu akhbarihi wa tanfitu ahkamihi bi fi'li awamirihi wa jitnabi nawahihi. Yang pertama tilawah hukmiyah, tilawah memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, membenarkan khabarnya, melaksanakan hukum perintahnya, melaksanakan yaitu perintahnya, menjauhi larangannya, ini adalah namanya tilawah hukmiyah. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Kemudian yang kedua tilawah lafdhiyah. Ini tilawah dengan lafaz bacaan yang kita ungkapkan, bacaan yang kita ya ini baca dengan lisan kita ini. Berkaitan dengan Al-Qur'an ini, beliau katakan waqad ja'atin nusus al-katsirah fi fadliha imma fi jami'il Qur'an wa imma fi suratin aw ayatin muayyanatin. Telah datang dalam banyak nas-nas tentang keutamaan keseluruhan bacaan Quran, atau juga dijelaskan dalam sunnah juga ada surat-surat tertentu atau ayat tertentu yang memiliki keutamaan khusus. Sekarang beliau akan sampaikan di antara keutamaan secara umum dulu. Keutamaan orang yang mereka belajar Quran, membaca Quran, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar dulu baru mengajarkan. Bukan ngajar dulu sedangkan dia belum belajar. Mesti ngawur dia nanti. Akan mengajarkan sesuatu yang dia tidak faham. Itu akan ngawur. Belajar dulu baru kemudian dia mengajarkan. Semua yang ketempelan Quran itu terbaik. Kenapa malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa? Karena malam itu malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kenapa bulan Ramadan itu sangat istimewa? Karena di bulan Ramadanlah diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa Jibril itu istimewa? Karena beliau membawakan Al-Qur'an. Kenapa Nabi kita yang mulia itu adalah mulia? Karena belum menyampaikan atau membawakan Al-Quran juga kalangan manusia. Kenapa orang dan orang yang mereka belajar Quran menjadi mulia? Sehingga yang kata semua yang ketempelan Quran menjadi mulia. Maka muliakanlah diri Anda, diri kita dengan menghafal Quran, dengan memahami Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian hadis yang sahih yang lainnya diantaranya. Nabi bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'ali syaqun lahu ajran. Orang yang pandai Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia, yang baik. Safaratil kiramil bararah, malaikat yang mulia, yang baik. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'. Adapun orang yang mereka baca Quran dan terbata-bata, ma wa huwa 'ali syaqun, dan dia berat untuk mengulang-ulang itu, ada kesulitannya. Lau ajron, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca dan pahala ngulang-ulang kesulitannya itu. Sehingga enggak ada amalan seorang mukmin yang sia-sia, enggak ada. Anda menghafalkan Quran selembar, baca langsung hafal. Ada orang menghafalkan selembar Quran itu baca langsung hafal. Ada orang yang kalau tidak mengulang 200 kali itu enggak hafal-hafal. Itu pun kadang ditinggal sebentar, hilang lagi, ini enggak hafal lagi. Anda mengulang-ulang hafalan sampai Anda hafal, walaupun sampai prosesnya ratusan kali, hasilnya sama, ini sekali langsung hafal, ini ratusan kali itu hak Anda tidak disia-siakan usahanya Allah Ta'ala. Semuanya akan dihargai oleh Allah Ta'ala, karena Allah adalah Asy-Syakur. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi prosesnya juga dinilai. Ada orang sedekah satu dirham bisa mengalahkan, yaitu orang bersedekah 1000 dirham. Lah kok 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham? Iya, bisa. Bukan dinilai daripada nilai dirhamnya. Orang yang bersedekah 1000 dirham boleh jadi punya triliunan dirham. Orang punya 1 triliun, itu kalau sedekah 1000, ya enggak ada apa-apanya 1000 itu. Dutut kemudian kayak ya ini ringan. Tapi orang punya 2 dirham, lalu atau punya 200 ribu, lalu sedekah 100 ribu, itu artinya dia sedekah dengan separuh hartanya. Itu lebih berat. Maka 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Ini berkaitan kualitas, yakni pahala. Orang yang mereka membaca Quran dan kemudian kesulitan, tidak akan disia-siakan Allah pahalanya. Allah akan berikan pahala yang juga ganda. Iqra'ul Qur'ana fa'innau ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti akan Quran, bacaan Quran Anda itu akan datang dari kiamat kelak memberikan syafaat kepada Anda. Ini kepada sahabat Quran. Namanya sahabat Quran. Sahabat senang ketemu, dia senang dengan sahabatnya, dia tidak mencela sahabatnya, dia nyaman ketemu sahabatnya itu, dia akrab, dia kenal. Lah kalau sahabat Quran juga kurang lebih begitu, senang dengan Quran, dekat dengan Quran, dia senang membacanya. Sahabat Quran buka Quran setahun sekali. Padahal Qurannya itu di depan moto. Ya ini tidak mencerminkan sahabat Quran. Kemudian afala yaqdu ahadukum ilal masjid? Kenapa Anda tidak? Kenapa salah seorang di antara kalian tidak ke masjid? Fayata'allama aw fayaqra'a ayatain min kitabillah. Mempelajari atau membaca 2 ayat dalam kitab Allah Azza wa Jal, khairun lahu min naqatain, lebih baik daripada 2 unta. Wa thalathun, 3 ayat lebih khairun lahu min thalathin, lebih baik daripada 3 unta. Wa arbaun, khairun lahu min arba'in. Ini 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan mengikuti hitungan daripada unta-unta itu. Artinya pahala baca Quran itu sangat besar. Kalau seandainya diumumkan yang baca selembar Quran dapat Toyota, oh itu orang akan berjubel-jubel baca Quran. Tapi ini walaupun disampaikan begitu, sa Quran, sa ayat dapat sa unta, satu lembar itu berapa ayat, orang enggak tertarik. Kenapa? Karena palanya masih enggak kelihatan moto. Ini menuntut keimanan ini sehingga dia betul-betul bisa semangat untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam agama ini. Kemudian juga di antara sahabat Nabi, majtama'a qauman min baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashyat umur rahmah wa khaffat umul malaika wa taqra'umullahu fi man indah. Berkumpulnya suatu kaum di rumah, di antara rumah-rumah Allah di masjid, untuk membaca kitab Allah, untuk mempelajarinya di antara mereka, Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan curahkan rahmat, Allah akan datangkan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Ini keutamaan besar yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah berikan ketenangan. Ketenangan itu mahal. Ada orang punya uang triliunan tapi enggak bisa tenang hidupnya, gelisah. Ketenangan itu mahal. Kemudian curahan rahmat Allah sehingga hidupnya itu betul-betul mapan, teratur, selalu dalam kebaikan. Lain dengan orang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia berbuatnya dari waktu ke waktu ada perbuatan yang haram. Malaikat mengelilinginya, malaikat tidaklah turun kecuali membawa kebaikan, dan di majlis-majlis yang baik, dia dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Ini adalah keutamaan orang yang mereka mempelajari, membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian ini adalah di antara contoh utamanya, termasuk di antaranya hadis yang sangat terkenal juga, man qara'a farha, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang dia membaca satu huruf di antara kitab Allah Ta'ala, falau bi hasanatun, baginya satu huruf itu satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amthaliha, satu kebaikan dilipatkan 10. Maka la aqulu alif lamin harfun, aku tidak mengatakan alif lamin satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lamin tiga huruf, sehingga 30 kebaikan. Di antara pulau sabda Nabi SAW adalah, inna hadzal Qur'an ma'dzubatullah, Al-Quran ini adalah hidangan Allah SWT, faqbalu ma'dzubatahu mastatoktum, terima hidangan Allah Ta'ala itu. Jadi terimalah Al-Quran itu, sehingga nikmati Quran itu, pelajari, baca, pelajari, fahami, amalkan, dakwahkan, itu menikmati Quran. Inna hadzal Quran hablullah al-matin, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kokoh. Orang berpegang teguh dengan Quran, dia tidak akan terputus. Wa nurul mubin, dan cahaya Allah yang sangat terang, sehingga orang mereka hidup dengan Quran punya cahaya yang terang benderang sehingga semuanya jelas, enggak ada yang samar. Wasyifaun nafi, dan obat yang bermanfaat, dia akan menyehatkan hati dan juga menyehatkan badan. Coba Anda belajar Quran yang benar dengan makharijul huruf yang benar, insyaallah nafasnya bagus. Insyaallah nafasnya bagus. Karena itu di antaranya akan juga memperbagus, yaitu akan memperbaiki ini kondisi seorang. Praktekkan aja. Kemudian ismatun liman tamassakabi, Quran ini penjaga bagi orang berpegang teguh dengan Quran. Yang betul-betul berpegang teguh dengan Quran tidak akan terhina. Yang terhina itu yang melemparkan Quran. Wa najatun liman manittaba'ahu, dan penyelamat bagi orang yang mengikuti Quran. Barang siapa ngetutkan bukan Quran, jurusannya neraka, akan ciloko dia. Kalau dia ngetutkan Quran, mengikuti Quran, dia akan bahagia dunia akhirat. La yaziku fayusta'dab, tidak ada penyimpangan dalam Quran sehingga pantas dicela. Wala ya'waju fayuqawwam, tidak ada yang bengkok sehingga perlu diluruskan. Quran itu adalah lurus, benar. Wala tangqadhi aja'ibuh, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya. dibaca dari 1400-an tahun yang lalu sampai sekarang, keajaiban Quran enggak akan pernah habis. Wala yakhlaqu min kasrati tardad, dan tidak usang dengan banyaknya diulang-ulang. Utluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawati kulli harfin asrah sanad. Bacalah kitab Allah, kata Nabi. Allah akan beri pahala pada anda setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Ikhwan fillah, ini adalah secara umum. Ini keutamaan ayat Al-Qur'anul Karim yang dibaca. Ada ayat-ayat khusus, ikhwani, kata beliau, hadhi fadaili qira'atil Qur'an wa ajru liman liman ihtasabal ajra minallahi wa ridwan ujurun kabiratun li'amalin yasiratin. Saudaraku, inilah keutamaan-keutamaan baca Al-Qur'an. Pahalanya melimpah ruah sesuai ini, sesuai dengan pahala yang dari Allah Ta'ala, sesuai dengan ini harapan dia mendapatkan pahala dari Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Pahala yang besar dengan amal yang ringan. Membaca Quran setengah jam. Secara umum itu orang berat pada ringan. Melihat, membuka HP setengah jam, itu kayak baru semenit. Padahal gak ada manfaatnya kadang-kadang itu. Menyempatkan setengah jam baca Quran itu pahalanya besar, sangat besar. Amalannya kecil, tapi pahalanya besar. Tapi banyak orang mereka tidak tertarik. Fal maghbunu man farata fihi wal khasiru man fatahu ar-ribhu hina la yumkinu tilawahi talafhi. Orang yang maghbun, tidak untung, atau orang yang khasir, yang rugi, orang yang mereka meremehkan baca Quran, yang kehilangan kesempatan untuk baca Quran sehingga tidak ada lagi kesempatan dia baca Quran, ini adalah kerugian orang mereka tidak baca Quran. Maka bacalah Quran. Lesan kita ini supaya dipakai banyak-banyak untuk mengucapkan Quran. Kemudian selain keutamaan umum, ada keutamaan khusus. Ada ayat-ayat yang Allah berikan keutamaan khusus. Surat Al-Fatihah, kemudian Mu'awwidzatain, Falak, Anas, kemudian Surat Al-Baqarah, Surat Al-Imran, kemudian ayat kursi. Ini disebutkan beberapa keutamaan secara khusus. Seperti diantaranya, membaca kulhu 10 kali Allah bangunkan rumah di surga. Al-Fatihah, Surat Ruqyah, kemudian ayat kursi, dia akan bisa terlindung dari setan. Al-Baqarah, Ali Imran akan datang dari kiamat melindungi dia. Ini keutamaan-keutamaan. Semoga manfaat dan semoga kita semangat baca Quran. Kita siap-siap untuk buka. Mudah-mudahan Allah berikan barokahnya kepada kita semuanya. Bulan Ramadan harus punya muamalah yang khusus dengan Quran. Biasanya satu hari satu lembar. Sekarang satu hari 10 lembar atau 20 lembar. Satu juz. Sehingga harus ada perbedaannya. Muamalah ditingkatkan dengan Quran. Karena ini adalah bulan istimewa berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.